Dijawabin dulu, selamat siang Bu Asmi di sini, keluarga besar dari Bapak Haji Setiawan Budi Haji S.E. Sarjana apa ekonomi ya? Selamat menjadi pemimpin yang baru. Oke, mudah-mudahan bisa mengayomi rakyat, lancarkan warga besar kelar khususnya berbagai perduaan. Mudah-mudahan tetap rukun, aman, damai, selalu cinta, damai, tuntas akhir jabatan panjenengan hingga nanti 2021. Semakin memajukan desanya. Amin. Kayaknya kasih dulu satu lagunya bareng New Vagansa ada. Dan turun dulu yang udah masuk. Ya sekarang kita akan kembali bermain bersama New Vagansa. Pas musiknya berangkang anda. Aku liberty. Orang situ melu. Rai. Kobra. Dan sobatnya Nancy, selamat siang. CPK, teman CPK, thank you. Oh ya, Rizky Ali Jodoh. Kubu, semangat siang warga Indonesia. Rizky Jodoh, thank you ya. Ada Kobra, Kadal Bocas, Apel, Mali Ekstrusi, KS, Sambar Gelap, ada Wani Boros, Bocas, thank you. Java Olik, Sambar Gelap, Wani Boros, selamat siang. Gembel Kepan Kali, selamat siang. Orang Tim, selamat siang. Banyak Kobra, selamat teman-teman. Ganyan Widi. BLG, selamat siang. Sadis. Randu Angker, selamat siang. Para Ya. Segera se comunica.